Ditisu dulu. Ditisu. Sampai di mana? Halaman 156. Qala yaqulu wa qadiru hasya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik. Qala al-Imam al-Muqayyim rahimahullah. Thumma qala akhbirni. قال يقول لك الحجاج أخل به في بعض بيوتك حتى يأتيك ظهرا. Ini menyambung kisah barakallahu fikum Al-Hajjaj yang merupakan orang yang ada di Makkah yang baru saja pulang dari Khaybar, yang orang-orang Khaybar belum tahu tentang kondisi sesungguhnya yang terjadi di Khaybar. Maka yaqulakal hajjaj, orang suruhan Al-Abbas ini berkata, berkata orang suruhan ini kepada Al-Abbas, yaqulakal hajjaj ukhlu bihi fi ba'di buyutika hatta yatiyaka dhuhra. Hendaknya engkau bersendirian di rumah, dari sebagian rumahmu sendirian, dan dia akan mendatangi engkau di waktu zuhur. Falamma ja'a al-hajjaj wa khala bihi akhadha alayhi lataktumanna khabari. Falamma ja'a al-hajjaj, ketika hajjaj telah sampai kepada Al-Abbas dan berduaan sudah, akhadha alayhi lataktumanna khabari. Al-hajjaj minta kepastian dari Al-Abbas agar supaya menyembunyikan rahasia ini, berita ini jangan sampai bocor. Fawafaqahu Abbas ala dzalik. Maka Al-Abbas paman Rasulullah menyepakati itu. Faqala lahu al-hajjaj, ji'tu wa qad iftataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar. Aku datang ke sini dalam keadaan Rasulullah telah menaklukkan Khaybar. Wa ghanima amwalahum, dan Rasulullah telah mengambil semua ghanimah, harta benda mereka. Wa jarat fiha sihamullah, dan Rasulullah telah membagi-bagi harta mereka. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad istafa Safiyyah bint Huyay li nafsihi, dan Rasulullah telah memilih Safiyyah bint Huyay untuk diri beliau sendiri. Wa arasa biha, dan beliau telah melakukan walimah, arus. Walakin jitu limali, akan tetapi aku datang ke sini karena hartaku. Taib. Aratu an ajma'ahu wa adhabu bihi, aku pengen mengumpulkan hartaku dan aku bawa pergi semuanya. Taib. Karena kapan kalau ketahuan dia telah masuk Islam, Hajjaj ini, maka hartanya akan ditahan dan tidak akan diberikan kepadanya. Hartanya di Mekah akan ditahan oleh orang-orang Quraisy. Maka sebelum datang kabar tentang kemenangan Rasulullah dan masuknya dia ke dalam Islam, maka dia pun berusaha untuk mengambil hartanya. Wa inni ista'dantu Rasulullah an aqul fa'adina li an aqula ma syi'tu. Dan aku telah berusaha, berminta izin ke Rasulullah untuk mengatakan apapun yang aku ingin katakan, dan beliau pun mengizinkannya. Fakhfi alayya thalathan thumma dhkur ma syi'ta. maka sembunyikan dari aku, rahasiakan dari aku ini tiga perkara, jangan kau sampaikan ke siapapun, yang lebihnya terserah. Qala faji'tu lahu faja'atait fajama'tu lahu fajama'at lahu imra'atuhu mata'ahu. Kemudian istrinya Al-Hajjaj mengumpulkan semua harta bendanya Al-Hajjaj, thumma insyamara raji'an. Baik. Kemudian beliau pun Al-Hajjaj berangkat. Falamma kana ba'da salatin atal Abbas imra'atul Hajjaj. Dan setelah tiga hari, ala salatin berarti tiga hari ini, tiga hari perjanjiannya, bukan tiga permasalahan, tapi tiga hari. Tiga hari disembunyikan, tak sampaikan ke apa-apa. Atal Abbas imra'atul Hajjaj, istrinya Al-Hajjaj mendatangi Al-Abbas. Waqala ma fa'ala zawjuki, maka berkatalah Al-Abbas, apa yang telah dilakukan, apa yang telah dilakukan suamimu? Qalat dahaba waqala la yahzunka Allah, la yahzunki Allah ya Abul Fadl. Baik. Qalat dhahaba wa qalat la yahzunuka Allah ya Abul Fadl, laqad shaqqa alaina alladhi balagaka. Maka istri Al-Hajjaj ini berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan engkau bersedih wahai Abul Fadl, kunyanya Al-Abbas. Laqad syaqqa alaina alladhi balagaka. Taib, laqad syaqqa alaina, sungguh telah berat atas kami apa yang telah sampai kepada engkau. Ya, ini yang sampai kepada orang-orang Quraisy bahwa Rasulullah yang kalah. Kan demikian. Dan inilah yang tersebar sampai ke Rasulullah, sampai ke orang-orang Quraisy bahwa yang kalah dalam peperangan di barakallahu fikum di Khaybar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga istri Al-Hajjaj ini memberi bela sungkawa terhadap Al-Abbas. Faqala ajal la yahzununi Allah wa lam yakun bihamdillah illa ma uhibbu. Kemudian Al-Abbas mengatakan, tidaklah aku bersedih dengan kabar yang ada, walam yakun bihamdillah illa ma uhibbu, dan tidaklah apa yang terjadi kecuali apa yang aku senangi. Fatahallahu ala rasulihi Khaybar. Allah telah memberikan kemenangan untuk rasulnya menaklukkan Khaybar. Wajala fiha sihamullahi wastafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safiyata li nafsihi. Wajala fiha sihamullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi Khaybar untuk para mujahidin, dan Rasulullah memilih untuk diri beliau Safiyah bintu Huyai. Fa in kana laki fi zawjiki hajah fal haqi bihi. Kalau engkau masih butuh dengan suamimu, maka silakan kau mengikutinya. Baik. Fal haqi bihi. Qalat adunnuka wallahi sadiqa. Kata istri Al-Hajjaj, aku mengira engkau benar. Qala fa inni wallahi sadiq, kata Al-Abbas, demi Allah aku benar, aku jujur dalam ucapanku. Wal amru ala ma aqulu laki, dan perkaranya seperti apa yang aku sampaikan kepada engkau, bukan seperti apa yang dengar oleh orang-orang dari berita ini. Qala fa man akhbaraka bihadza, maka Al-Hajjaj pun mengatakan, istri Al-Hajjaj mengatakan, terus siapa yang memberitahukan kepada engkau bahwa Rasulullah menang di Khaybar dan telah membagi-bagi harta Khaybar, dan Rasulullah telah memilih Sofia untuk menjadi istri beliau? Qala alladhi akhbaraka bima akhbaraki. Baik. Qala alladhi akhbaraki bima akhbaraki. Berkata Al-Abbas, yang mengkhabarkan kepada engkau. Baik. Yang alladhi akhbaraki bima akhbaraki, yang telah mengkhabarkan kepada engkau apa yang telah dikhabarkan. Ya, ini suamimu sendiri. Tsumma dhahaba ata majalis Quraisy, kemudian tsumma dhahaba ata majalis Quraisy falamma ra'ahu qalu hadha wallahi at-tajallud ya Abul Fadl. Kemudian selesai pergi istri Al-Hajjaj, Al-Abbas pun mendatangi majlisnya orang-orang Quraisy. Falamma ra'ahu qalu, maka ketika mereka melihat Al-Abbas datang, mereka pun mengatakan, hadha wallahi at-tajallud ya Abul Fadl, wala yusibuka illa khair. Ini adalah ketegaran wahai Abul Fadl, wala yusibuka illa khair, dan tidak akan menimpamu kecuali kebaikan. Qala ajal lam yusibni illa khair, berkata Al-Fadl, iya, tidak ada yang menimpaku kecuali kebaikan. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Akhbaranil Hajjaj bikada wa kada, Hajjaj mengkhabarkan kepada aku dengan demikian dan demikian. Wa qad salani an aktuma alaihi thalathan lihajatin, dan dia telah meminta aku untuk menyembunyikan rahasia ini, khabar ini, selama 3 hari karena kebutuhan dia. Fardallahu ma kana lil muslimina min ka'abatin wa jaza'in 'alal musyrikin. Fardallahu ma kana lil muslimina min ka'abah, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan untuk kaum muslimin dari kesedihan, barakallahu bikum, ketidaknyamanan atas musyrikin, barakallahu bikum, karena di Makkah pada saat itu masih banyak kaum muslimin, barakallahu bikum, masih banyak kaum muslimin yang tidak hijrah. Apakah karena memang alasannya diterima atau tidak, al-muhim masih ada kaum muslimin di kota Makkah. Mereka itu merasa bersedih hati ketika datang kabar kekalahan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kabar itu tidaklah benar adanya. Barakallahu fiikum. Wa kharajal muslimuna min mawadhihim hatta dakhalu 'ala al-Abbas, sehingga keluarlah kaum muslimin dari tempat-tempat mereka dan mereka masuk ke rumahnya Al-Abbas. Fa akhbarahumul khabar fa asyraqat wujuhul muslimin, dan Al-Abbas pun menyampaikan berita yang sesungguhnya bahwa Rasulullah yang menang, bukan orang-orang Yahudi. Fa asyraqat wujuhul muslimin, dan wajah kaum muslimin pun menjadi cerah ceria. Masya Allah. Taib. Faslun fi ma kana fi ghazwati Khaybar min al-ahkamil fiqhiyah. Pasal tentang apa yang ada di perang Khaybar dari ahkam al-fiqhiyah. Barakallahu fi, karena perjalanan sejarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penuh dengan ahkam. Sudah kita lewati masalah barakallahu fikum, tuduhan keji dari kalangan orang-orang munafikin tentang Aisyah yang mereka tuduhkan berzina. Masya Allah, ahkam yang Allah kehendaki muncul di balik tuduhan itu. Tapi yang kata Ibnu Qayyim, seandainya begitu tuduhan itu muncul, langsung Allah SWT membersihkan nama baik dari Aisyah, maka tidak tercapai apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala dari ahkam yang sangat banyak di awal surah An-Nur. Silakan ditengok kembali betapa banyak ahkam yang Allah Subhanahu wa taala ingin turunkan berkenaan dengan kejadian itu. Sehingga musibah apapun yang menimpa, jangan dianggap itu kejelekan sama sekali. Jangan pernah, barakallahu fikum. Hatta Hudaybiyah, barakallahu fikum. Yang lainnya dari musibah-musibah jangan pernah dianggap kejelekan sama sekali. Akan tetapi di balik itu ada kebaikan yang sangat banyak. Faminha muharabatul kuffar wa muqatalatihim fil ashhuril haram al-hurum. Bolehnya memerangi orang kafir di bulan haram kalau mereka yang memulai. Barakallahu fikum. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raja min al-Hudaybiyah fi dhil hijjah, famakatha biha ayyaman thumma sara ila Khaybar fil haram fil muharram kadzalika qala az-Zuhri an Urwah an Marwan wal Masrur bin Makhramah wa kadzalika qala al-Waqidi kharaja fi awwal sanati 70 min al-hijrah, di awal tahun ke-7 hijriah. Walakin fil istidlal bidzalika nazar, akan tetapi pendalilan dengan ini perlu ditengok ulang. Fa inna khurujahu kana fi awakhiril muharram la fi awwalihi, kata Ibnu Qayyim, karena Rasulullah keluar itu di akhir bulan Muharram, bukan di awalnya. Wafatuha innama kana fi safar, sementara ditaklukkannya kota Khaybar itu di bulan Safar. Wa aqwa min hadha al-istidlal bi bai'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'inda syajarati bai'atar ridwan 'alal qital, Dan lebih kuat pendalilan untuk ini adalah baiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon dari baiat Ridwan. Baiat Ridwan, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat itu, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah fa alima ma fi qulubihim fa anzalallahu sakinatahu 'alaihim. Baik. Subhanallah. Ala rasulih, ada ayatnya, bagaimana ayatnya? Fa anzalallahu sakinatahu. Panzala sakit ta'alim wa asabahum fathan qariba. Jazakallahu khairan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah meridai orang-orang yang beriman. Idh yubay'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka berbaiat kepada engkau untuk berperang. Dan termasuk min ajallil ibadah. Baik. Baiat ini dilakukan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ke kota Makkah. Negosiasi rencananya dengan orang-orang Quraisy agar supaya Rasulullah dibiarkan dan diizinkan untuk melakukan tawaf, umrah selesai balik pulang. Karena kedatangan Rasulullah memang bukan untuk berperang tapi untuk umrah. Ternyata sampai ke Rasulullah kabar bahwa Utsman terbunuh. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya sebanyak 1400 orang. Berbaiat untuk berperang dan tidak akan ada seorang pun yang kembali atau pulang atau mundur. Walaupun mereka akan habis. Walaupun mereka akan mati. Maka mereka pun berbaiat. Makanya katakan baiatur ridwan. Allah yang meridai. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan as-sakinah kepada mereka, ketenangan. Ketenangan. Barakallahu fikum. Sakinah ini, ketenangan ini barakallahu fikum adalah perkara yang paling kita butuhkan untuk as-sabat, untuk kekokohan. As-sakinah paling kita butuhkan untuk as-sabat, kekokohan. Kalau tidak ada sakinah, maka tidak akan kokoh. Barakallahu fikum. Di peperangan dan di luar peperangan, dalam kehidupan kita barakallahu fikum, banyak sekali permasalahan yang kita hadapi. Banyak perkara yang menghimpit kita dalam kehidupan ini, sehingga sempit dada ini barakallahu fikum, yang ada kalak, kegoncangan. Boleh jadi masalah-masalah ini ketika menghimpit kita dalam kehidupan kita ini, kita akan bergeser dari kebenaran, menjauh dari kebenaran. Karena apa? Karena goyang. Barakallahu fikum. Yang kita butuhkan pada saat kita menghadapi semua masalah adalah apa? As-sakinah wa tumaknina, ketenangan jiwa dan tumaknina, sehingga kita bisa menyelesaikan dan melewati tip ujian, cobaan, rintangan-rintangan dalam kehidupan kita ini. Karena ujian sangat banyak barakallahu fikum, maka butuh sakinah barakallahu fikum. Sakinah, ketenangan. Ketenangan dalam mengarungi kehidupan kita ini. Tenang. Dada lapang. Pikiran jernih. Namanya sakinah. Tidak kelabakan. Tidak. Apa istilahnya? Tidak kacau pikirannya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan. Tenang dia. Baik. Dari mana sakinah ini? Dari mana sakinah ini muncul? Sakinah bukanlah sesuatu yang diperjualbelikan. Barakallahu fikum. Bukan juga sesuatu yang dihibahkan. Tapi anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan sakinah kita akan peroleh sesuai dengan apa? Dengan tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba tengok, untuk mendapatkan sakinah banyak masalah-masalah yang harus kita jalankan dalam syariat kita. Sebagai contoh, barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Fa inna as-sidqa tumanina wal kadhiba riba." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan sesuatu yang engkau ragu-ragu padanya, menuju sesuatu yang engkau yakin sangat tentangnya. Fa inna as-sidqa tumanina, karena sesungguhnya kejujuran itu adalah tumanina, ketenangan. Tidak ada rasa takut sama sekali untuk kedapatan dia berdusta. Nah, pemutar balik atau ngana kang, tidak akan ada dia dengar ucapan ini. Atau bahasa-bahasa di pantau ngana kang. Orang-orang di sini bilang istilah-istilah yang ini karena kedapatan dia berdusta. Ketika dia senantiasa berbicara apapun yang dia bicarakan, barakallahu fikum, selama dia tidak dusta, dia tidak akan pernah merasa dihantui dengan kedustaannya. Tidak takut untuk kedapatan, karena dia tidak pernah berdusta. Barakallahu fikum. Demikian juga dalam muamalah. Kalau dia tidak pernah curang dalam muamalah, orang akan senantiasa percaya kepada dia. Dan dia tidak pernah merasa takut. Tidak akan dihantui dia dengan kecurangannya. Dia tidak takut orang datang komplain ke dia. Ya akhi, antum tidak betul antum. Muamalah antum tidak betul. Ini barang yang anak pesan tidak sesuai dengan apa yang antum kirim. Jadi anak pesan begini, antum kirim begini. Takillah. Tidak ada yang komplain. Karena semua sesuai dengan apa adanya. Jadi kata Rasulullah, wal kadhiba ribah. Wal kadhib ribah. Kedustaan itu adalah raib. Kegoncangan. Keraguan. Tidak tetap, tidak kokoh. Ada was-was. Terus menerus menghantui dia. Ini sebagai contoh. Menunjukkan bahwa tumanina kita akan dapatkan ketika apa? Kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat. Subhanallah. Baik. Fitnah-fitnah banyak muncul senantiasa, barakallahu fikum, silih berganti. Tapi ketika ada sakinah, taib tumakninah, maka insyaallah akan terlewati masa-masa itu dalam keadaan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ndak gegabah, ndak lancang, ndak sembrono, ndak serampangan. Ada tumakninah, ada sakinah. Baik. Tentunya ba'da taufiq minallah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Pembahasan tentang masalah sakinah panjang, barakallahu fikum. Baik. Intinya adalah bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Itu dua intinya. Kalau dirinci akan menjadi panjang dan lebar. Intinya ini. Baik, ketika kita menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, perintah dan larangannya, kemudian kita berbuat baik kepada sesama, maka kita akan mendapatkan sakinah. Kita akan mendapatkan tumakninah biidznillah tabaraka wa taala. Baik. Dan tumakninah ini, barakallahu fikum, adalah sesuatu yang dibutuhkan sangat oleh siapapun, hatta kuffar. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak diturunkannya Adam dan Iblis dari surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ihbita minha jami'a, qalah bita minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Syahiduna ma'isyatan dhanka. Tidak ada tuma'ninah, tidak ada kelapangan pada dirinya. Tidak ada ketenangan, yang ada adalah kesempitan. Dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatan dia, seterhormat apapun di tengah-tengah masyarakat dia, dia dikatakan oleh Subhanahu wa taala ma'isyatan dhanka, untungnya kehidupan yang sempit. Dia tidak dapatkan tuma'ninah. Barakallahu fikum. Intinya adalah seperti yang dikatakan oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhaqa ta'mal iman." Telah dirasakan oleh seseorang manisnya iman, dia mendapatkan tuma'ninah. Dia mendapatkan sakinah. Lapang dada dia, tenang jiwa dia. Kapan itu? Dan siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula." Inilah orang yang telah diberikan barakallahu fikum ketenangan jiwa. Radhiya billahi rabba. Dia ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, sesembahannya, pemeliharanya. Yang dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ridha keputusan Allah atas dia. Baik, ridha akan takdir Allah Subhanahu wa taala atasnya. Kepadanya dia bertawakal, kepadanya dia berharap. Baik, kepadanya dia menyerahkan dan menyandarkan seluruh urusan dia. Bagaimana dia tidak tenang kalau begini orangnya? Kalau begini keadaannya? Ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Wa bil Islaminya, dia ridha agama Islam sebagai agama yang dia anut untuk dia amalkan. Baik. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan ridha dia Muhammad alaihi salatu wasalam sebagai nabi dan rasulnya yang membimbingnya, yang menjadi contoh suri teladan dia dalam kehidupannya. Ini yang dikatakan orang yang telah mendapatkan apa? Sakinah. Baik, tuma'ninah. Barakallahu fikum. Intinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, contoh barakallahu fikum. Baik, kurang apa gentingnya permasalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dikejar-kejar. Ketika beliau dikejar-kejar barakallahu fikum, orang-orang Quraisy bikin sayembara. Siapa yang mendatangkan kepala Muhammad dan Abu Bakar atau menangkapnya hidup-hidup, maka untungnya per orangnya 100 ekor unta. Tuh. Tentunya semua jawara, semua barakallahu bikum para pendekar, orang-orang hebat keluar untuk mencari barakallahu bikum dua manusia termulia ini barakallahu bikum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar berada dalam gua Tsur. Abu Bakar melihat kaki-kaki mereka di mulut gua. Sambil berbisik Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, law nadhara ahaduhum ila qadamaihi la absarana ya Rasulullah." Ya Rasulullah, seandainya salah seorang saja di antara mereka menengok kakinya, kita juga akan kelihatan. Allah SWT, Rasulullah SAW mengatakan, "La tahzan ya Abu Bakar, la tahzan." Taib. "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. La tahzan innallaha ma'ana." Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? tentang dua, dan yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. La tahzan innallaha ma'an. Jangan kau khawatir, jangan kau sedih. Sungguh Allah bersama dengan kita. Baik. Allah akan melindungi kita, menolong kita, membela kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengekalkan ayat kisah ini dalam firman-Nya, illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi barakallahu fi wa ayyadahum bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimata alladhina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al-'ulya. Subhanallah. Illa tansuruhu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian tidak mau menolong rasulnya, maka Allah yang telah menolongnya. Faqad nasarahu idza akhrajahu alladziina kafaru. Ketika orang-orang kafir mengusirnya keluar, dia bersama dengan saudaranya. Tsaniyatsnaini idhuma fil ghar, ketika keduanya di dalam gua. Idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan kau bersedih hati, jangan takut, jangan khawatir, sungguh Allah bersama dengan kita. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ayyadahu bi junudin lam taruha. Maka Allah turunkan sakinah kepada rasulnya. Barakallahu. Tidak ada rasa takut sama sekali. Tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa khawatir. Kenapa? Sakinah. Ketenangan yang Allah SWT turunkan kepada Rasul. Dan Allah menurunkan pasukan perang yang kalian tidak bisa melihatnya dari kalangan malaikat. Dan Allah menjadikan kalimatullah al-ulya, kalimat Allah SWT yang tinggi, dan kalimat orang-orang kufar hiya sufla. Syahiduna di sini barakallahu fikum. Sakinah adalah sesuatu yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tumakninah dalam kehidupan kita ini. Ya, tentunya dengan menjalankan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, kapan Anda berharap sakinah wa tumakninah tanpa melalui jalan ini? Maka jalan yang Anda tempuh selain jalan ini adalah jalan yang apa? Buntu. Tidak akan Anda sampai ke harapan Anda. Hanya jalan ini yang akan menyampaikan Anda ke sakinah yang Anda harapkan. La haula wa la illa billah. Kita kembali ke pelajaran kita. Barakallahu fikum. Beristilal dengan bayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayatul ridwan, bayat untuk berperang dan tidak mundur sekalipun walaupun mereka harus mati. Wala yafirru, dan mereka tidak boleh lari. Wa kana fi dzulqa'dah, dan terjadi bulan dzulqa'dah. Walakin la dalila fi dzalika, akan tetapi tidak ada dalil tentang ini. Dan innama bay'ahum ala dhalika lamma balagahu annahum qad qatalu Utsman wa hum yuriduna qitalahu. Barakallahu bikum. Ini dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembaiatan terhadap para sahabatnya, karena mereka, para sahabat Rasulullah, mendengar, demikian juga Rasul mendapatkan berita bahwa Utsman telah dibunuh oleh mereka, dan mereka pengen memerangi Rasulullah. Aina idin baya as-sahabata, pada saat itulah Rasulullah membaiat para sahabatnya. Wala khilafa fi jawazil qital fi syahril haram idza bada' al-adu, tidak ada perselisihan tentang bolehnya berperang di bulan-bulan haram kalau musuh yang memulai. Paham barakallahu fikum. Yang tidak diperbolehkan adalah kaum muslimin yang memulai. Baik, adapun kalau kita yang diserang, maka harus mempertahankan diri walaupun di bulan haram, bahkan walaupun di tanah haram. Barakallahu fikum. orang kita yang diserang, maka harus mempertahankan diri, bukan diserahkan di kepala dipotong oleh orang, bukan. Harus melawan, harus mempertahankan diri. Yang dilarang adalah memulai, kita yang memulai menyerang orang-orang kafir di saat apa, bulan-bulan haram. Allah SWT telah melarang kita untuk berperang di bulan-bulan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala tadlimu fihinna anfusakum. Baik. Siapa yang bisa mengulang bulan haram itu? Siapa yang tahu? 4 bulan saja. Man. 4 bulan haram ini. Zulhijjah. Abu Yusuf. Hasan. 3 bulan berturut-turut dan 1 yang bersendiri. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram berturut-turut, barakallahu fikum. Bergandengan dengan Rajab, Mudhar, Baina Jumadai wa Sya'ban, di antara bulan Jumadai dan Sya'ban. Ini bulan-bulan Muharram ini, bulan-bulan haram untuk kita berperang. Taib. Tapi kalau kita diserang, maka harus kita membela diri. Innamal khilafu ayyuqatila fihi ayyuqatala ayyuqatila fihi ibtida. Yang menjadi perselisihan adalah memulai peperangan di bulan-bulan ini. Fal jumhur jawazuhu wa qalu tahrimul qitali fihi mansukh. Jumhur ulama mengatakan boleh berperang, karena haramnya berperang di bulan-bulan haram itu sudah terhapus. Wa huwa madhhabul a'immatil arba'ah rahimahullah, dan madhhabnya imam yang 4. Wa dhaba ata wa ghairuhu innahu tsabitun ghairu mansukh. Al-Imam Atha mengatakan pengharaman itu masih tetap, tidaklah dihapus. Wa kana Atha yahlifu billah, Atha bersumpah atas nama Allah bahwa hukum itu masih berlaku, tidaklah terhapus. Ma yahillul qitalu fi syahril haram wala nusikha tahrimuhu wala nusikha tahrimuhu syai. Barakallahu fikum. Tidak halal untuk berperang di bulan-bulan itu dan tidak dihapuskan oleh sesuatu. Wa qawa min hadain al-istilalaini al-istilalu bi hisarin nabi sallallahu alaihi wasallam li Taif. Fainahu kharaja ilaiha fi awakhir Syawal. Lebih kuat dari pendalilan ini adalah apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengepungan terhadap kota Taif. Fainahu kharaja ilaiha fi awakhir Syawal, karena beliau keluar menuju Taif di akhir bulan Syawal. Fa sarahum bid'an wa ishrina lailah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung benteng mereka 20 hari lebih. Fabaduha kana fi dilqadah fa innahu fataha makkata li ashri baqiyatin min ramadhan. Fabaduha kana fi dilqadah, maka sebagiannya tentu dari 20 hari itu ada di Dzulqa'dah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Wa aqama biha ba'dal fathi 19 yuqassiru shalah, dan beliau tinggal di sana setelah Fathu Makkah 19 hari mengqasar salat. Fakhraja ila Hawazin wa qad baqiya min Syawal 20 yawma. Dan tinggal bulan Syawal barakallahu fikum 20 hari lagi. Fatahallahu alaihi Hawazin wa qasama ghanaimahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Hawazin dan beliau membagi-bagi harta ghanimahnya. Tsumma dhahaba minha ila Thaif. Fa asraha bi 20 lailah. wa hadza yaqtadi anna ba'daha fi dhil qaidah bila syak. Menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung kota Taif itu sebagiannya berada di bulan-bulan haram. Taib barakallahu fikum. Khilaf di antara para ulama tentunya tentang masalah ini. Tentang masalah boleh tidaknya berperang di bulan haram. Taib. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selama belum ada pernyataan berhenti perang, masih tetap berperang berarti. Selama peperangan berlangsung masih. Sama sekarang ini perang. Barakallahu fikum. Sekarang Rusia Ukraina seberapa hari ini? Seberbulan-bulan. Perang terus. Barakallahu fikum. Selama belum ada pernyataan berhenti perang, siapa yang menang, siapa yang kalah atau draw, maka masih tetap perang. Jadi selama pengumuman perang telah diumumkan, Allah al-musta'an. Jazakumullah khair.